Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik, rekan-rekan yang saya muliakan, kita melanjutkan di ayat 185 ya, dari Suratul Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Ayat-ayatnya jelas. Ya. Dan Al-Quran adalah termasuk petunjuk dan furqan. Pembeda. Maka barang siapa yang mempersaksikan di antara kalian bulan tersebut, hendaknya dia berpuasa. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang bepergian, maka dia hitung dan dia ganti di hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan terhadap kalian, dan Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Dan sempurnakanlah hitungan. Dan hendaknya kalian bertakbir, mengagungkan Allah atas apa yang kalian telah diberi petunjuk. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bersyukur. Nah, ayat ini menjelaskan tentang ayat sebelumnya, 184 kemarin, bahwa puasa itu dalam hitungan hari, ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya dalam hitungan hari. Kapan? Nah, disebutkan syahrul Ramadan. Ya, bahwa puasa diwajibkan pada bulan Ramadan. Nah, penyebutan bulan Ramadan ini bisa dengan bulan Ramadan atau bisa juga langsung dengan menyebut apa? Ramadan. Sebagaimana dalam hadis man shoma Ramadan. Barang siapa puasa Ramadan. Nah. Kenapa dinamakan Ramadan? Ya, karena pada waktu penamaan itu bertepatan dengan puncak dari panas. Nah. Kemudian dari kalimat syahrul Ramadhan, bulan Ramadhan, ya, yang diturunkan padanya Al-Quran. Ya, Allah turunkan Al-Quran pada awalnya itu di bulan Ramadhan. Jadi bukan secara lengkap 30 juz semuanya di bulan Ramadhan, enggak. Tapi awal, permulaan diturunkannya Al-Quran yaitu pada bulan Ramadan. Ya, jadi turunnya surat Al-Alaq itu bulan Ramadan. Kapan? Di malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian hudal linnas, Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Artinya ini menerangkan tentang hikmah. maksud diturunkannya Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi manusia. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, ingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, hendaknya dia pelajari Al-Quran. Pelajari bagaimana cara membaca huruf-hurufnya. Pelajari apa makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Setelah itu, kerjakan. Ya, pasti kita akan mendapatkan petunjuk yang mengantarkan kepada kebahagiaan. Ya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Al-Quran itu merupakan tanda yang sangat jelas dari petunjuk dan pembeda. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu sangat jamblang, sangat jelas. Maka kalau sampai ada ayat yang tidak bisa difahami, itu bukan karena Qurannya yang tidak jelas, tapi karena kitanya yang kurang. Nah, Al-Quran sebagai Al-Furqan yang membedakan antara hak dengan batil, membedakan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan, antara kebaikan dan kejelekan. Maka faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa yang mempersaksikan bulan Ramadan tersebut, dia wajib berpuasa. Nah. Baik. Pembahasan sekarang, bagaimana kita menetapkan awal dan akhir Ramadan. Nah, karena puasa diwajibkan di bulan Ramadan. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menetapkan Ramadan itu dengan melihat kemunculan hilal. Kemunculan apa? Hilal. Bulan sabit yang menunjukkan bulan baru. Ya. Rasul katakan, "Shumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat bulan. Dan berbukalah kalian, artinya selesai kalian dari berpuasa dengan melihat bulan. Ya. Jadi kalau sekarang misalnya, hari ini misalnya tanggal 29 Syakban, karena bulan dalam apa namanya kalender Islam itu hanya 29 atau 30 hari. Enggak ada kurang atau lebih dari itu. Kalau enggak 29, ya 30. Maka ketika sekarang, hari ini misalnya tanggal 29 Syakban, maka nanti sore dilihat. Ketika matahari tenggelam, muncul tidak bulan baru. Nah, kalau muncul, berarti sudah masuk bulan baru. Berarti sudah masuk Ramadan. Besoknya kita puasa. Tapi kalau misalnya, nanti sore tidak terlihat, berarti kita sempurnakan bulan Syakban 30 hari. Berarti besok tanggal 30, besoknya pasti masuk 1 Ramadan. Nah, jadi ketetapan tentang masuk dan keluarnya Ramadan atau bulan-bulan lain itu dengan melihat bulan. Dan ini termasuk kemudahan dari agama Islam. Siapapun bisa melihat bulan asal tidak buta aja. Ya, dan juga tidak disyaratkan melihat hilal itu dengan alat. Jadi lihat aja dengan mata telanjang, dengan mata biasa. Ya kalau muncul ya puasa, kalau enggak kita selesai. Kan gampang di syarat kita. Coba kalau dengan ilmu falak, siapa di antara kita yang bisa? Ya kan? Dan kita katakan bahwa pada zaman Rasul, ilmu falak sudah ada, ilmu hisab itu sudah ada. Tapi Rasul tidak pakai. Jadi jangan dipikir apa namanya, ilmu falak, ilmu hisab itu baru sekarang-sekarang ini. Ya, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang ya, kaum muslimin sendiri katakan, wah, dulu kan belum canggih, sekarang kan udah canggih. Ya. Syariat kita gampang. Melihat bulan, kelihatan puasa, enggak selesai. Ya. Dan Rasul katakan, fa'in humma alaikum faqduru. Kalau tertutup, artinya kalian tidak bisa melihat bulan pada malam itu tadi, pada hari 29, sorenya enggak bisa melihat bulan, maka hitunglah. Hitunglah di sini maksudnya, hitung bulan Syaban menjadi 30. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang lain. Ya. Fakmilu iddat Syaban 30, sempurnakan hitungan bulan Syaban itu 30 hari. Jadi bukan hitunglah artinya hitunglah pakai ilmu hisab. Tidak. Ya, jadi ini cara menentukan apa? Awal dan akhir Ramadan. Persaksian satu orang sudah cukup. Persaksian satu orang sudah cukup. Ada satu orang mengatakan, oh saya lihat hilal. Dilaporkan kepada pemerintah, pemerintah terima persaksian itu sudah besoknya puasa. Nah. Dan sebetulnya di sini memang haknya penguasa untuk menetapkan awal dan akhir Ramadan. Haknya penguasa. Jadi ketika orang melihat, dia lapor kepada penguasa. Diterima atau tidak persaksiannya? Kalau diterima, pemerintah akan umumkan. Kalau ditolak itu sudah selesai. Berarti masyarakat belum puasa. Adapun dia yang yakin melihat, dia tetap puasa sendiri. Ya, jadi ini haknya penguasa. Nah, ketika hak ini dirampas, masing-masing menetapkan awal dan akhir Ramadan sendiri-sendiri, maka terjadilah kekacauan. Ya, kekacauan di awal Ramadan tidak sebegitu dahsyat kalau di kita. Yang ribut itu ketika akhir Ramadan. Ya kan? Waduh, lebarannya beda-beda. Wah, itu kisruh itu sendiri. Ya. Ya, kalau apa? Sekarang-sekarang ini sudah mending ya. Sudah mending artinya masyarakat sudah paham tentang apa yang harus dilakukan ketika menghadapi perbedaan. Waduh, awal-awal waduh. Malam lebaran itu udah enggak berhenti SMS. Capek kita balesi. Tanya, Ustaz lebarannya kapan? Maka sekarang prinsipnya gampang, kita ikuti pemerintah. Karena Rasul katakan, "As-shaum yauma yusumun nas." Puasa itu adalah ketika mayoritas manusia berpuasa. Dan ini pemerintah menentukan. Maka kita gampang aja. Puasanya kapan, Ustaz? Tunggu aja pengumuman pemerintah. Nanti ada sidang istad kok. Dan sekarang kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, pemerintah sudah menggunakan metode seperti ini, metode ru'yatul hilal. Pemerintah sebar tim dari Papua sampai Aceh sana untuk melihat apakah ada yang melihat hilal di negeri Indonesia ini. Sudah selesai. Akhir malam kapan? Ya tunggu sidang pemerintah. Pemerintah juga akan umumkan lebaran kapan. Nah, ini ada kan apa lembaga atau ormas yang menyelisih seperti ini sehingga menimbulkan kekacauan. Nah, maka akhirnya manusia dibuat bingung. Kita ini warga negara itu satu, warga negara ormas itu. Kira? Nah, kira dibuat bingung kita. KTP-nya sih warga negara Indonesia, tapi dalam hal ini, oh, dia harus ikut warga negara ormas. Terjadi kekacauan. Jadi cara menentukan awal dan akhir Ramadan dengan melihat bulan. Nah sekarang lebih gampang ikuti pemerintah. Nah cuman ketika nanti misalnya kita sendirian, ya di tengah laut, di tengah hutan, ya nah, kita mungkin nggak dapat informasi. Nah, udah, ini kita harus punya ilmu ini, melihat bulan. Nah, maka kewajiban kaum muslimin pada hari-hari sekarang adalah apa? Menghitung apa? Hari-hari di bulan Syakban untuk menentukan kapan tanggal 29 Syakban itu. Supaya nanti pada sore harinya bisa melakukan ru'yatul hilal. Nah, kemudian tentang keutamaan bulan Ramadan, satu hal yang ma'ruf, banyak sekali disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Ya, seperti disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa idza ja'a Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat babul jannah wa ghulqat babun niran wa sufidatish shayatin. Ya, ketika datang Ramadan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Sehingga gampang bagi kita untuk mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan itu karena syaitan dibelenggu. Tapi bukan berarti tidak ada maksiat. Jangan heran. Loh, katanya setannya dibelenggu, kok masih banyak maksiat. Musuh kita itu dua. Ada syaitan, ada hawa nafsu. Syaitannya dibelenggu, hawa nafsunya enggak. Sehingga masih muncul kemungkaran-kemungkaran. Cuma jumlahnya lebih sedikit. Karena musuh kita tiga satu, sehingga banyak orang yang mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya. Maka satu hal yang perlu kita perhatikan. Kalau di Ramadan kita tidak bisa mengerjakan amal kebaikan, kalau di Ramadan kita tidak bisa meninggalkan kemungkaran, jangan harap di bulan berikutnya kita akan bisa. Karena begitu masuk Syawal, syaitan dilepas lagi. Musuh kita tambah berat. Musuh satu aja gak bisa ngalahkan. Apalagi dua. Ya kan? Maka mari masing-masing kita berusaha di Ramadan ini untuk mendapatkan hal yang terbaik. Nah, kemudian juga di Ramadan Allah bebaskan sebagian penduduk neraka. Nah, dan yang paling penting di Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah Ta'ala khairun min alfi sahar. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Barang siapa mengerjakan amal kebaikan di malam itu, maka nilai dari amalan itu lebih baik daripada dia kerjakan amalan itu lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu 80-an tahun ya, 84 tahun. Sedangkan umur kita ini rata-rata 60. Nah, jadi kita beramal pada malam itu, ya, maka mengalahkan amalan kita seumur hidup. Sebab kita kan 10 tahun pertama kan belum beramal kita ini biasanya. Ya, masih kecil, masih anak-anak, masih main-main aja. Ya kan? Maka mari di Ramadan ini kita betul-betul berusaha untuk dapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, Rasul khabarkan bahwa iltamisua fi asr awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. 10 terakhir. Nah, Rasul lebih detailkan lagi. Ya? Carilah di malam-malam ganjil. 10 terakhir di malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah. Tetapi kita perlu ingat, Rasul katakan seperti itu supaya kita semangat. Jangan salah paham atau nanti nyarinya di malam-malam ganjil aja. Orang itu jangan berspekulasi. Lebih-lebih kalau terjadi perbedaan awal Ramadan tadi, berarti setiap malam ganjil terus. Ya kan? Menurut versi ini ganjil. Versi Indonesia malam ini malam ganjil. Mungkin versinya Saudi malam ini malam genap. Ayo mau ikut yang mana ini? Maka sudah, kalau pengen dapat pasti dapat, sudah 10 terakhir ini sikat semuanya. Ya kan? 10 terakhir ini kerjakan semua amal kebaikan. Sebagai Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 terakhir Ramadan, beliau hidupkan malam-malamnya. Beliau kencangkan sarungnya. Ya, maka kita harus persiapkan diri untuk menghadapi 10 terakhir Ramadan. Sudah, pokoknya kita 10 hari terakhir ini sudah kita hebatkan. Bacaan Quran kita, sholat kita, zikir kita, istighfar kita. Nah. Ya. Nah, ini yang kadang banyak manusia lalai. Umumnya masyarakat kita 10 hari terakhir sudah semakin giat dalam mempersiapkan lebaran. Makin dari yang dagang juga semakin giat. Ya, pesanan kuenya Ramadan makin mantap. Sehingga siangnya kerja keras, malamnya udah peler dia. Habis sudah. Ya. Nah. Ya. Kita dapati di mana? Misalnya di kayak di Saudi, di Yaman atau apa itu. Kalau Ramadan itu jam-jam sekian itu masih kota mati. Nanti hidup menjelang zuhur kota itu. Tapi jangan tanya kalau malam. Hampir sepanjang malam itu jadi kebalik kehidupannya itu. Ya. Maka kita manfaatkan momentum ini. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir. Dan kita dapatkan beberapa saudara kita tidak sampai di Ramadan. Ya. Sudah meninggal kemarin-kemarin. Ya. Kita berharap, berdoa, ya Allah sampaikan kita ke Ramadan. Dan supaya kita bisa mendapatkan amal-amal yang luar biasa. Ini diantara keutamaan apa? Ramadan. Ya. Sehingga ketika kita gagal dari mendapatkan Lailatul Qadar, ini seakan-akan kita diharamkan dari semua kebaikan. Ya. Nah, kemudian ayat ini juga memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran adalah hudal linnas. Nah, hudal linnas. Kita harus mempelajari Al-Quran. Sehingga Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Di mana manusia berlomba untuk membaca, berlomba untuk mempelajari Al-Quran. Nah. Baik. Kemudian faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalimat ini mengganti hukum yang ada di ayat 184. Kemarin awal diwajibkannya puasa itu manusia masih diberi apa? Pilihan. Wa 'alal ladzina yutiquna fityatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang mampu, dia boleh membayar fidyah. Tetapi kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Awal diwajibkannya puasa seperti itu. Orang masih boleh memilih antara dia berpuasa atau dia membayar fidyah. Tapi Allah sudah kasih dorongan, puasa lebih baik daripada bayar fidyah. Nah, dengan turunnya ayat ini, tidak ada lagi pilihan. Bagi orang yang mampu, falyasumhu, dia harus berpuasa. Wajib akhirnya puasa. Tidak lagi pilihan. Nah. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran. Sesuatu yang berat, sesuatu yang sulit, maka pasti apa? Larangan atau kewajibannya itu secara bertahap. Khamr misalnya. Wah, itu sudah mendarah daging. Sudah warisan nenek moyang. Jadi kalau anggap mungkin ketika orang bertamu, kalau di kita disuguhnya teh, ya karena subuhnya khamr gitu. Sering kalau duduk-duduk itu apa? Hah? Minumannya adalah khamr. Seperti pada hari di haramannya khamr itu, waktu itu di rumahnya Abu Talha sedang kumpul beberapa orang. Anas bin Malik yang menuangkan khamr itu. ke gelas-gelas itu. Nah, tiba-tiba ada pengumuman bahwa khamr telah diharamkan, langsung dibuang semua. Tapi awalnya kan tidak seperti itu. Awalnya apa? Khamr itu ada kebaikan, tapi bahayanya lebih besar. Setelah itu ada larangan jangan mabuk ketika mau sholat. Nah, baru terakhirnya apa? Diharamkan secara total. Nah, tidak ada tahapan-tahapan. Termasuk puasa. Puasa itu hal yang berat. Maka awalnya orang diberi pilihan. Mau puasa atau mau bayar fidyah. Tapi puasa lebih baik. Nah, ketika sudah siap, baru faman syahida minkum syahra falyasum. Nah. Kemudian wa man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit atau sedang bepergian, maka hendaknya dia hitung dari hari-hari lain. Artinya sebagai kemarin sudah kita terangkan adanya keringanan bagi orang yang sakit dan musafir untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus mengganti di hari lain. Masalahnya, ayat ini sudah disebut di 184. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Kan gitu. Mengapa di 185 disebut lagi? Diulangi lagi penyebutan tentang musafir dan orang sakit ini. Ini untuk mengingatkan bahwa hukum bagi orang yang sakit dan musafir tidak berubah. Meskipun hukum puasanya berubah, yang semula pilihan, ya kan, kemudian menjadi wajib. Makanya disebut lagi supaya orang tidak memahami, oh, karena puasa sudah wajib berarti apa? Hukum keringanan yang diberikan bagi musafir, bagi orang sakit juga diganti. Supaya tidak dipahami seperti itu, maka disebutkan lagi bahwa hukum untuk orang sakit dan musafir tetap tidak berubah. Ada keringanan. Walan yuridu wa bikumul yusra, walan yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kalian dengan kemudahan-kemudahan, dan Allah tidak ingin memberatkan kalian. Ini satu prinsip besar dalam agama kita. Ya. Bahkan dikatakan dalam hadis, ahabuddin indallah, ahabuddin ilallah al-hanifiyatu samha. Agama yang paling disukai oleh Allah adalah agama yang hanif, agama tauhid, dan samha, agama yang lapang, yang mudah. Maka kalau kita bandingkan agama Islam dengan agama yang lain, kita dapati bahwa agama Islam kita ini sangat-sangat mudah sekali. Bandingkan dengan agama Yahudi. Orang mau bertaubat saja, dia harus bunuh diri. Baru diterima taubatnya. Kalau kita kan enggak. Taubat silakan, taubat selesai. Nah. Juga di dalam agama kita, didapati kemudahan. Yang merasa kesulitan, yang merasa pasti ada rukhsah, ada keringanan. Dalam sholat misalnya sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Ini hukum asal. Kewajibannya sholat itu dengan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau kalian tidak mampu sholat dengan berdiri, silakan sholat dengan apa? Duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jambin. Kalau tidak mampu sholat dengan duduk, silakan sholat dengan berbaring miring. Ini kemudahan. Maka di sini puasa. Ketika orang berat, sulit, bahaya kalau dia puasa, ada keringanan untuk tidak berpuasa. Nah, nanti ada yang setelah tidak berpuasa itu ada kewajiban mengganti qadha, ada yang dia membayar fidyah, tebusan. Nah, kemudian walituk milul iddata, dan sempurnakanlah hitungan, maksudnya hitungan puasa. sempurnakan puasa itu hitungannya sampai satu bulan. Sampai terbit bulan baru, yaitu bulan Syawal. Maka puasa itu harus sebulan penuh. Jangan seperti sebagian orang, ya puasanya pembukaan dan penutupan. Ya, tengahnya bolong. Ya, di awal Ramadan dia puasa, satu enggak, satu ketika menjelang Lebaran baru puasa lagi. Ini keliru. Nah. Ya. Jadi sempurnakan hitungan, yaitu dengan cara tadi melihat hilal. Kemudian walitukabbirullah ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah karena kalian telah mendapatkan hidayah. Dari sini sebagian ulama membolehkan untuk melakukan takbiran dalam bahasa kita. Setelah sempurna hitungan hari-hari puasa. Nah, jadi pembahasan tentang masalah takbiran. Yang disepakati adalah apa? Orang itu bertakbir ketika keluar dari rumah menuju ke tempat sholat id sampai ditegakkannya sholat. Itu sepakat, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya. Yang jadi persoalan, malam Lebaran itu boleh takbiran enggak? Malam Lebaran. Maka Syekh Utsaimin di sini membolehkan walitukabbirullah, tandanya kalian bertakbir mengagungkan Allah. Ini boleh, selesai dari puasa kalian bertakbir. Ya. Ini pengagungan kepada Allah dengan mengucapkan takbir sebagai bentuk syukur karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Hidayah kita mengenal kewajiban puasa. Ya kan? Hidayah kita mengetahui tata cara puasa yang benar. Kemudian hidayah dalam artian apa? Taufik, kita bisa mengerjakan puasa. Karena berapa banyak orang itu sudah ngerti kewajiban puasa, sudah ngerti cara berpuasa, tetapi tidak mau berpuasa. Banyak yang seperti ini. Maka kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk taufik ini seperti ini. Bahkan subhanallah, berapa banyak orang sekarang ini mengeluh. Mengeluh, aduh, ntar lagi puasa. Berarti. Kita bersyukur dapat petunjuk, kita gembira, kita merindukan. Ya, tinggal berapa hari lagi kok gak datang-datang loh ini. Nah, ini adalah nikmat bisa memiliki rasa seperti itu. Coba. Nah, kemudian dalam bertakbiran. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi bertakbir itu yang pertama sendiri-sendiri. Ya takbirannya sendiri-sendiri. Tidak seperti yang terjadi seperti hari-hari sekarang ini. Ya, di mana orang misalnya apa? Ada satu dulu ucapan takbir, satu apa? Diikuti oleh rombongan berikutnya. Ini namanya masuk pada zikir jama'i. Ya masing-masing bertakbir. Ya. Kemudian yang kita sayangkan, kalau takbir di sini maksudnya adalah untuk mengagungkan Allah, tapi berapa banyak orang bertakbiran justru melecehkan Allah Taala. Ya kan? Takbiran sambil pelotean. Ya kan? Takbiran sambil joget-joget. ya, takbiran kumpul jadi satu laki perempuan, ya, di atas truk. Ini kemungkaran. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan, jangan sampai takbir ini mengganggu orang lain. Ya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Karena kadang di kampung itu, waduh, yang rumahnya dekat masjid itu semalam gak bisa tidur itu. Wah, takbiran pakai mic atas, sound atas itu. Wah, sak kampung kurung kabeh itu. Semalam suntuk. Waduh, lah ini yang rumahnya dekat masjid gak bisa tidur itu. Mengganggu itu. Nah, makanya kita harus perhatikan. Nah, ya kalau mau takbir semalam suntuk silahkan aja, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Nah, kemudian lafadz takbir itu tidak ada riwayat yang sahih di Rasulullah SAW. Tetapi kita dapatkan lafadz dari para sahabat, di antara Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Dengan dua ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi ada juga riwayat tiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahilhamdu. Nah, cuman kalau sekarang kita dapati, wah, ditambah macam-macam, ya kan? Tambahan lafadz yang bermacam-macam. Ya. Sehingga menyulitkan orang untuk bertakbir. Nah. Ya. Nah, ada untuk Idul Fitri nanti apa? Batasan takbir setelah apa? Salat ditegakkan. Jadi ketika kita berangkat membaca takbir ya sendiri-sendiri sampai di tempat sholat id, terus bertakbir sambil menunggu pelaksanaan sholat, begitu pelaksanaan sholat berhenti. Nah, ya, jadi ingat ya, takbir itu maksudnya untuk mengagungkan Allah Ta'ala, bukan untuk main-main. Nah, la'alakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Udah banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah, keringanan-keringanan syariat. Nah, ya. Jangan sampai kemudian apa? Justru selesai dari puasa, orang kemudian balas dendam. Wah, udah nahan-nahan ini. Ya, kemudian selesai Ramadan, kemudian dipuaskan. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi subhanallah, luar biasa kita ya, diberi kekuatan untuk mengerjakan ketaatan, ya kan? Ya, dilapangkan dada kita, menerima kewajiban dan seterusnya, itu bentuk syukur. Bentuk kenikmatan yang harus kita syukuri. Nah, kemudian di 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'an. Falyastajibu liwal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila bertanya kepadamu dari hamba-hambaku tentang diriku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka hendaknya kalian sambut. Ya, kalian jawab perintah-perintahku. Hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Sebagian orang mungkin merasa heran. Ya. 183, 84, 85 itu terkandung padanya apa? Hukum-hukum puasa dan Ramadan. 86 kok doa? Tidak disinggung tentang masalah yang terkait dengan puasa. Nanti 87 baru masuk kembali kepada apa? Ahkam siang. Nah, kenapa disisipkan masalah doa dalam ayat ini? Ya. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa itu merupakan salah satu waktu mustajab. Waktu mustajab untuk berdoa. Rasul katakan di sa'im la da'watu la turat. Orang yang berpuasa itu memiliki doa yang tidak tertolak. Orang yang berpuasa betul-betul memiliki doa yang tidak tertolak. Sebetulnya ini kapan? Di akhir waktu puasa. Itu ketika menjelang berbuka. Nah. Maka diperintah kita untuk banyak-banyak berdoa pada waktu-waktu itu. Nah. Jadi para salaf mereka menunggu waktu berbuka puasa dengan apa? Memanjatkan doa. Memanjatkan apa? Doa. Ada waktu-waktu mustajab. Maka nanti kita harus merubah kebiasaan ya, merubah kebiasaan. Ya, jangan sampai kita di akhir-akhir waktu puasa malah kita habiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Wah, is nge-game aja guys. Capek ini main game sambil nunggu azan. Jangan. Nah, subhanallah, kita banyak ya, kita sering menyaksikan Ramadan misalnya di Masjid Nabawi ataupun Masjid Haram ketika menjelang itu, menjelang azan ya, biasanya setengah jam atau 15 menit sebelum azan orang sudah menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan, berdoa. Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, ini kita juga harus memanfaatkan momentum ini. Subhanallah. Dikatakan doa yang tidak ditolak. Ya. Maka kita penuhi syarat-syarat apa? Doa. Kita tinggal coba di sini apa? Uji budak wata dai idadaan. Aku menjawab doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Maksudnya apa? Ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku menjawab doa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka diperintahkan juga alah hubid doa. Merengeklah dalam berdoa. Ya, seperti anak kecil yang meminta sesuatu pada orang tuanya itu. Yang merengek-rengek sampai menangis. Silakan seperti itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya. Ya, Allah tidak akan menjawab doa dari seorang yang hatinya lalai. Jadi tidak akan dijawab, tidak akan dikabulkan doa yang hanya sebatas di bibir. Kan banyak misalnya orang itu seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya, antara adzan dengan iqamah itu kan ada kadang-kadang orang pakai mikrofon nyanyi itu. Ya, orang bilang pujian. Ya kan? Pujian itu doa. Dia baca Rabbana atina fiddunya, tapi itu kan hanya di bibir, tidak sampai dari hati. Seperti itu tidak akan diterima. Ya, Allah tidak akan terima, Allah tidak akan jawab doa yang datang dari orang yang hatinya lalai. Ya, angkat tangan, bibirnya mengatakan Rabbana atina fiddunya hasanah, tapi hatinya entah mikir kemana. Ya, tidak hadir di situ. Ya, maka berdoalah dengan sungguh-sungguh. Menangislah kalau perlu. Nah, dan ini termasuk salah satu sebab kebahagiaan. Nanti rasakan, kalau kita bisa berdoa sampai menangis, habis doa itu rasanya ringan badan ini. Lapang jiwa ini. Plong orang Jawa bilang ya. Silakan nanti dirasakan. Ini tidak khusus pada Ramadan saja. Setiap kita berdoa dengan sungguh-sungguh, asal doanya sungguh-sungguh loh ya, selesai doa Allah akan berikan kelapangan. Nah, ya, ya. Tapi kalau doanya tadi apa ya, hanya sebatas di bibir ya, tidak ada perubahan. Ya. Juga doanya jangan sampai doa kejelekan. Ya. Sebenarnya doa-doa yang membawa kebaikan. Baik. Kemudian ayat terakhir di pembahasan puasa 187. Uhilla lakum lailatal shiyami rafatu ila nisaikum. Dihalalkan, dibolehkan bagi kalian pada malam puasa untuk arrafat, untuk berhubungan suami istri. Karena puasa kalau di siang hari kan gak boleh. Nah, awalnya itu gak boleh. Awalnya itu gak boleh hubungan suami istri di malam puasa itu. Wah, ini kan berat bagi para sahabat. Sehingga dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Karena istri-istri kalian itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian merupakan pakaian bagi istri kalian. Allah tahu kalian itu berkhianat. Ya. Dan Allah memberikan taubat dan memaafkan kalian. Artinya di sini karena berat kan? Ya, tidak boleh berhubungan dengan istrinya. Ini satu hal yang berat. Maka sebagian sahabat ada yang kemudian melanggar. Maksud khianat ini apa? Melanggar larangan itu. Nah, ya. Maka karena melihat keberatan ini, Allah ganti hukum itu. Sekarang dibolehkan. Bagaimana doa apa berhubungan dengan istri-istri kalian di malam puasa. Malam puasa. Adapun kalau seseorang berhubungan dengan istrinya siang hari Ramadan dan dia dalam keadaan berpuasa dan dia sengaja, maka ini batal puasanya. Dan dia terkena kafarah. Kena denda. Itu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah. Ya, kalau tidak mampu baru dia memberi makan 60. Fakir miskin. Nah. Ini dia yang kena kafarah itu siapa? Orang yang melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Dan sengaja, artinya dia ingat kalau sekarang sedang puasa. Kalau lupa, ya enggak kena masalah. Ya, meskipun kemungkinan ini kecil, orang berdua masuk lali kabeh. Ya. Tapi ada kemungkinan. Adapun kalau misalnya orang berhubungan suami istri di siang Ramadan, tetapi dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka tidak ada masalah. Misalnya dia musafir, ya kan? Musafir dia tidak berpuasa, ya kan? Dan dia berhubungan dengan istrinya misalnya, maka yang seperti ini, ya dua-duanya musafir misalnya, maka tidak ada masalah. Ya, nah, Jadi memang pelanggaran berat ya hubungan suami istri ya di siang Ramadan. Nah, kemudian Allah terangkan tentang kedudukan suami terhadap istri, istri terhadap suami. Itu apa? Keduanya merupakan pakaian dari pasangannya. Ini menunjukkan bahwa memang berat seseorang untuk berpisah dari pasangannya. Sebagaimana kita juga jarang berpisah dari pakaian kita. Ya kan? Kapan kita betul-betul lepas dari pakaian kita? Ya paling waktu mandi ya kan. Itu pun enggak lama. Bahkan ada juga mandi tetap pakai baju. Ada kan? Maka demikian pula kita sulit untuk berpisah dengan istri. Atau istri berpisah dengan suami. Karena seperti pakaian. Ya seadanya berpisah ya sebentar aja. Ya, kalau berpisah total itu ya paling sebentar. Nah. Ini diantara yang menerangkan tentang hubungan ya, hubungan suami dan istri seperti ini. Yang kedua, ya diantara fungsi pakaian yaitu apa? Untuk menutupi dan memperindah penampilan. Maka masing-masing kita harus menutupi kekurangan, cacat, kejelekan pasangan kita. Harus menutupi, bukan malah kurang apa? Wah, mengobral. Waduh, istri saya itu kayak gini, jangan. Wong kita tuh pakaian bagi dia kok. Malah kurang membongkar. Nah. Ya. Ya, kemudian, ya Allah tahu bahwa kalian tidak mampu. Banyak kalian yang melanggar larangan tersebut. Ya, maka Allah maafkan, Allah beri taubat kepada mereka. Kemudian, fal'ana bashiruhunna waqtahu ma kataballahu lakum. Maka sekarang silakan bashiruhunna, berkumpullah dengan istri-istrimu dan carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian. Allah ingatkan bahwa tujuan pokok dari hubungan suami istri itu untuk mencari anak. Apa yang ditetapkan oleh kalian oleh Allah maksudnya itu apa? Dari anak. Nah, jadi hendaknya ketika kita berhubungan itu apa? Kita maksudkan untuk mendapatkan anak. Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menyambung keturunan, memperbanyak jumlah umat Islam. Maka yang anak ada orang menikah, tapi saat apa? Dia ingin menunda punya anak. Atau menikah tapi tidak mau punya anak. Alasannya repot lah, ini itu, belum siap lah. Padahal Rasul perintahkan kita, para pemuda untuk menikah dengan para wanita yang subur dan penyayang. Karena aku ingin menjadi nabi yang paling banyak jumlah umatnya nanti pada yaumul kiamat. Maka ketika kita berhubungan suami istri, niatkan untuk ini dalam rangka untuk menyukseskan apa yang diinginkan oleh Rasul, serta memperbanyak jumlah. Jadi anak ini sebetulnya bukan masalah pribadi, tapi ini masalah keumatan. Ya perlu dilihat oleh Allah, di satu daerah, kalau jumlah muslim dan non muslim itu seimbang saja, mereka kan berani macam-macam terhadap kita. Nah, maka mereka berusaha. Maka kalau untuk umat Islam, wah, diminta untuk membatasi jumlah anak. Tapi untuk orang kafir, wah, terus saja perbanyak. Antum tahu kan orang-orang Cina kafir itu kadang-kadang tahu-tahu keluar rumahnya, wah, anaknya banyak ternyata. Tertutup mereka. Tahu-tahu keluar, wah, anaknya banyak. Kita yang dipaksa-paksa untuk apa membatasi jumlah anak. Masalah rezeki nanti ini, itu urusannya Allah Ta'ala kok. Bukan kita yang memberi rezeki, ya kan? Allah yang memberi rezeki pada anak-anak kita. Masalah repot, ya hal yang wajar. Nah, toh itu juga ada pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Maka yakinlah dengan pertolongan Allah Ta'ala. Ya, perbanyaklah jumlah anak. Nah, jangan kalah dengan mbah-mbah kita. Ya, mbah-mbah kita itu anaknya di atas 10. Wih, orang lulus SD lo itu. Gitu? Mbah kita lulus SD enggak? Tapi berani punya anak 15, 16, 13. Gitu loh. Enggak ada masalah. Masa kita yang sarjana, yang ini, ya, takut. Ya kan? Terlebih nanti ketika kita sudah sakaratul maut, di situ baru kita akan terasa pentingnya punya anak banyak. Ketika sudah sakaratul maut, kalau sudah mati terputus amal. Nah, kecuali dari anak-anak kita. Anak kita mendoakan kita, anak kita berbuat kebaikan, kita dapat pahala yang sama. Nah, kalau anaknya banyak kan masya Allah, kirimannya banyak juga. Ya kan? Maka Allah perintahkan, silahkan cari apa yang ditetapkan Allah untuk kalian. Nah, kemudian waqul washrabu hatta yatabayyana lakum al-haytul abyad min al-haytil aswad min al-fajr. Nah, ini. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Ini juga merupakan keringanan dari puasa. Awal diwajibkan puasa, puasa itu dimulai sejak orang itu tidur. Jadi kalau sudah tidur malam, berarti sudah mulai puasa. Sehingga meskipun dia bangun jam 2, jam 1, sudah tidak boleh apa-apa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Itu awal. Kemudian diganti dengan ayat ini. Ini keringanan dari Allah Ta'ala. Ya, kisahnya ada seorang sahabat. Dia berpuasa, siang hari kerja keras. Pulang ke rumah, mau berbuka, dia tanya sama istrinya, ada sesuatu untuk berbuka? Baru tidak ada, tapi saya carikan, kata istrinya. Ya, si suami menunggu. Menunggu istrinya, menyiapkan makanan. Tertidur ternyata. Karena saking capeknya, tertidur, istrinya pulang membawa makan. Waduh, celaka kamu, kamu udah gak boleh makan. Ini puasa lagi, besoknya pingsan. Enggak puas. Maka sama kan tadi, hubungan suami istri juga begitu. Begitu tidur, sudah gak boleh lagi. Maka dirubah, hukum itu diringankan. Silakan kalian makan dan minum sepanjang malam sampai terbit fajar. Itu fajar shadiq. Karena fajar ada dua. Ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar kadhib itu terangnya ke atas. Cahaya terangnya ke atas. Nanti ditunggu agak lama, dia gelap lagi. Sehingga dikatakan kadhib. Tapi kalau fajar shadiq, terangnya itu melintang ke utara selatan. Nanti semakin ditunggu, makin terang, terbit matahari. Awal kemunculan cahaya terang itulah disebut dengan terbit fajar shadiq. Silakan kalian makan dan minum sampai waktu itu, sampai jelas waktu itu. Sehingga kalau belum jelas masih boleh makan dan minum. Jadi misalnya kita di tengah hutan, tidak bawa jam, tidak bawa radio, kondisi mendung, wah ini sudah fajar atau belum? Ya, kalau belum jelas masih boleh makan, boleh minum. Ya, sampai jelas hukum. Tapi kalau kita punya jam, kita punya radio misalnya kan kita bisa perkirakan loh. Biasanya terbit fajar jam sekian ya. Udah begitu masuk jam itu baru berarti terbit fajar. Nah, jadi jam itu hanya sebagai apa? Pendekatan aja. Ya. Jadi dari sini disyariatkan untuk kita makan sahur, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Rasul perintahkan sahurlah kalian walaupun dengan beberapa teguk air. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasakhirin. Allah dan para malaikat mengucapkan selawat kepada orang yang makan sahur. Yang paling baik makanan itu adalah makan sahur dengan apa? Kurma. Yang paling bagus. Tapi kalau enggak, ya terserah lah mau sahur pakai apa, silahkan. Karena ini juga termasuk salah satu yang membedakan puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab. Sisi lain, puasa sahur ini akan menguatkan kita dalam menjalankan puasa. Nanti lihat aja kalau orang enggak sahur itu, lemes itu jam 9 dah senyum enggak sempurna. Ya apa Mas, lesu nuru. Mbok ya senyum-senyum. Kebiaran tadi pagi enggak sempat sahur. Ya kan? Nah. Silakan makan sahur. Ada keberkahan, banyak keutamaannya. Nah. Ya. Kemudian disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur, makan sahur. Ya, kalau sekarang di kita ini jangan sampai sahur jam 2. Kalau misalnya subuh jam berapa? Jam 4:30. Ya mungkin jam 4:15 lah kita makan sahur. Karena Rasulullah SAW pernah ditanyakan antara awal makan sahur dengan adzan subuh itu, ya kurang lebih seorang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Rasulullah selesai sahur, langsung adzan subuh. Nah, kalau kita sahurnya jam 3, wah ini subuhnya bisa hilang. Makan toh, habis makan tidur, wah itu nyenyak-nyenyaknya itu waktu subuh. Ya kan? Diakhirkan, disunahkan diakhirkan. Nah, cuma persoalan kadang muncul. Kita bangun kesiangan. Waktunya tinggal 10 menit. Sedangkan kita dalam keadaan junub misalnya. Dalam keadaan apa? Junub. Habis hubungan suami istri, belum sempat mandi, bangun kurang 10 menit dari adzan subuh. Apa yang kita lakukan? Makan sahur atau mandi? Hah? Makan mandi, makan sahur atau mandi? Atau mandi sambil makan? Hah? Banyak orang tidak paham masalah ini sehingga dia mandi, milih mandi daripada makan sahur. Keliru itu, ya mestinya orang itu makan sahur, adapun nanti mandi tidak masalah setelah adzan subuh mandi itu tidak ada masalah karena mandi junub itu kaitannya dengan masalah sholat bukan dengan masalah puasa. Ya. Rasulullah pernah seperti itu juga pernah mengalami beliau. Masuk waktu subuh masih dalam keadaan apa? Junub. Maka beliau pun mandi dan berpuasa. Nah. Tsumma atimmu shiyam al-lail. Kemudian sempurnakan puasa kalian sampai malam. Jadi puasa itu diawali dari terbit fajar. Masuk waktu sholat subuh. Sampai malam. Sempurnakan waktu puasa sampai malam. Lah kapan malam itu? Malam itu ketika sudah datang gelap dari arah timur. Ditandai dengan tenggelamnya matahari. Nah, tenggelam matahari maksudnya ukurannya tenggelam matahari di laut. Atau di padang pasir. Ya, itu ukurannya. Ya, bukan tertutup gunung atau tertutup gedung. Nah, kalau kita ini kadang 4:30, mata udah hilang. Kenapa? Ketutupan Merapi. Ya, bukan itu. Maksudnya tenggelam matahari ketika apa? Di tempat yang datar. Laut. Atau padang pasir. Nah, jadi begitu tenggelam matahari, langsung kita berbuka. Diperintah kita untuk menyegerakan. Berbuka puasa setelah matahari tenggelam. Jangan nunggu sampai malam. Jangan nunggu sampai bintang-bintang muncul. Karena itu seperti orang-orang Yahudi. Dan menyegerakan berbuka ini termasuk kebaikan. Ya. Rasul katakan la yazal ummati ala sunnah ma'ajal fitrah. Terus-menerus umatku di atas sunnah selama mereka menyegerakan berbuka. Riwayat lain, terus-menerus di atas kebaikan selama menyegerakan berbuka. Maksudnya menyegerakan sini bukan belum waktunya untuk berbuka, tapi begitu tenggelam matahari, segera dia batalkan puasanya. Entah dengan minum, entah dengan apa. Nah, berbuka yang paling bagus dengan rutab. Rutab itu kurma setengah matang. Ya, kalau tidak ada dengan kurma biasa. Kalau tidak ada dengan air. Ya, prinsipnya segera batalkan puasa. Masalah afdoliyah, kalau memang bisa, ya, alhamdulillah kalau tidak. Yang penting kita segera batalkan puasa. Nah. Ya. Nah, jadi ini waktu puasa. Jadi hukum-hukum puasa itu dibangun di atas apa? Bulan dan matahari. Menetapkan awal Ramadan dengan bulan, akhir Ramadan dengan bulan, menetapkan waktu puasa dengan apa? Terbit dan tenggelamnya matahari. Nah, ya. Jadi ini tentang masalah puasa. Kemudian ada keutamaan besar terkait dengan masalah berbuka puasa. Yaitu dengan memberi makan orang yang berpuasa. Memberi iftar, memberi buka puasa. Ya. Ini dikatakan Rasul, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang berpuasa. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Nanti ketika ada undangan buka bersama, datang aja. Itu hak muslim atas muslim yang lainnya. Kenapa? Ini ada orang salah paham. Oh, saya gak mau. Nanti pahala puasanya diambil sama dia. Tidak. Puasa kita tetap. Ya, dia yang memberi buka kita mendapat pahala sebagaimana kita. Maka mari kita siapkan. Kita anggarkanlah masing-masing kita. Saya kemarin tadi malam ya di Semarang itu ada pamflet besar. Ya, ada pamflet besar. Berapa gitu? Bahkan ada spanduknya juga. Cukup 50 ribu Anda mendapatkan pahala yang sangat besar. 50 ribu bisa memberi buka untuk 6 orang. Bayangkan. Kalau setiap hari kita dapat dari itu 6, ya, berarti berapa? Satu bulan hanya 1,5 juta. Ya, satu bulan 1,5 juta kita dapat pahala berapa? 6 orang yang berpuasa selama 1 bulan. Luar biasa kan? Sebetulnya kita kalau apa ya, di bahasa bisnis ini kan ini hal yang sangat menguntungkan gitu. Ini ono wong adol pahala itu kan kita beli aja kan. Nah ini ada jalan sebenarnya seperti ini. Ya. Kalau kita lihat di pernah kita lihat di Nabawi tahun yang lalu, orang sampai rame mau kelahi itu. Dan sana kan digelar ya. Jadi mulai bakdel asar orang sudah menggelar. Gelar plastik itu untuk dikasih apa? Iftar ya. Untuk buka puasa. Ya ada roti, ada teh, ada kurma, macam-macam rutab. Nah, ini orang nyari. Nyari. Tempat wudhu jauh kan. Lari. Buka tempat saya. Di tengah gelar ada sabotase. Kan dia dapat 5 atau berapa waktu itu. Nah, yang paling belakang itu diambil. Wah, ketahuan itu. Wah, rame lah. Coba. Kenapa? Merasa pahalanya dirampas. Ya kan? Beda dengan kita kan. Ya, gitu kan? Gitu loh. Masing-masing kita mampu. Mampu gak kita misalnya menyisakan 10 ribu saja. Nasi bungkus 10 ribu udah menunya ayam loh itu. Udah dengan teh. Udah layak untuk apa? Berbuka. Ya kan? Subhanallah. Seperti ini. Ya. Maka mari kita berlomba di Ramadan. Di Ramadan. Ya di samping puasa kita coba amalan-amalan lain yang itu nilainya luar biasa. Syukur-syukur nanti kita ada orang yang diserai. Ya, untuk iftar ini bisa mencari orang-orang yang betul-betul puasanya bagus. Nah, ini masya Allah. Nah, baik, mungkin sampai sini. Adapun ahkam oleh i'tikaf masih di kelanjutan ayat terakhir tadi. Soal disampaikan di pertemuan yang akan datang. Yang jelas ini ahkam siam dengan ringkas kita bisa selesaikan. Subhanahuwataala. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.